Konsultasi Syariah. Menentukan arah kiblat salat saat di bulan. Pertanyaan. Kemana arah kiblat jika kita salat di bulan? Terima kasih. Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam Islam, kita dilarang untuk bertanya sesuatu yang belum terjadi. Karena ini bagian dari yang dibenci Allah untuk hambanya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian, katanya-katanya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud katanya-katanya adalah berita yang belum jelas. Karena itulah, para sahabat sangat membenci orang yang bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi. Ibnu Umar pernah mengatakan, janganlah kalian bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi. Karena saya mendengar Umar melaknat orang yang bertanya sesuatu yang belum terjadi. Jami' Bayan Al-Ilmi. Syekh Mashhur bin Hasan mengatakan, dari semua jalur terkait keterangan Umar, menunjukkan bahwa keterangan ini bisa diterima. Ta'liqat ala i'lam al-muwaqqi'in. Termasuk di antaranya adalah pertanyaan untuk menyusahkan narasumber, menyusahkan ulama, agar mereka kesulitan mencari jawaban. Bertanya untuk permasalahan semacam ini disebut dengan masalah al-aghlutat. Dalam hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-aghlutat. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dengan sanad yang dhaif. Al-Khathabi mengatakan, maknanya adalah larangan untuk menanyai ulama dengan permasalahan yang susah dijawab, yang memicu banyak kesalahan agar pendapatnya bisa dijatuhkan. Aunul Ma'bud. Dulu para sahabat, ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, mereka tidak menjawabnya, tapi meminta, silahkan ditanyakan jika sudah terjadi. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya seseorang tentang permasalahan yang sangat susah. Lalu beliau bertanya, apakah ini sudah pernah ada sebelumnya? Jawab penanya, belum. Lalu beliau mengatakan, jangan tanya aku sampai kasus itu terjadi. Ma'alim As-Sunan. Saya kira nasihat ini lebih bermanfaat daripada kita membahas mengenai arah kiblat ketika manusia bisa sholat di bulan. Demikian, Allahu A'lam.